Rasulullah SAW mendatangi seorang ulama di dalam mimpi. Ulama tadi berkata lawan Rasulullah di dalam mimpi. Ya Rasulullah, apa ibadat yang paling utama? Nabi menjawab dalam mimpi. Wukufuka baina yadayhi wa aliyyin lillahi ta'ala kahalibati syafin au kasajji bilobotin khairun laka min an ta'budallaha hatta tanqati'a irban irban. Faqala hayyan kamal wali aw mayyitan. Faqala hayyan kamal aw mayyitan. Nyamalah duduk di majlis seorang waliullah sakadar mamalah susu kambing sakadar. Tangan kan udah jatuh di bawah kan orang memarah sesukan mereka satu mat mangka itu aja duduk di majelis wali nangka dua seperti memecah ini kalau wayang yang nangang mana kalau yang mana itu menyebutkan tek pecah kan sakadar itu duduk di majelis wali Allah Ta'ala satu mat mana Allah lebih baik daripada beribadah mulai keluar dari perut sampai tapacul jajuan mati. Kawalah kita mulai keluar di perut sampai mati kada pernah mengerjakan selain beribadah dan muring pada makan pada berhera pada kami kada ibadah dan tertawan seumuran jangan seumuran seminggu aja kan coba ini nya gini nah majnun dan menggunakan duduk. Ini ada orang yang bertujuh duduk di mana ya? Di pelata. Ada yang bertujuh duduk di gabur. Ada yang bertujuh duduk di padang. Ada yang bertujuh duduk di pasar. Ada yang bertujuh duduk di jembar. Bintalo Allah. Ada yang ketujuh duduk di majelis wali Allah. Nah ini yang untung mana itu. Lalu ujar yang ulama tadi. Ya Rasulullah. Wali yang itu yang masih hidup. Yang sudah dalam kubur. Ujar lagi yang hidup. Yang dalam kubur. Sama. Jadi orang wali itu lagi hidup cuma untuk makan orang lain sesudahnya dalam kubur menguntungkan mereka. Satu matang kalau duduk mereka, namun sama ketika duduk sejam berapa bikin tak lu pecah. Sejam duduk. Tapi iblisnya gantar juga, jangan ke situ nyawa. Kalau mah harus sipit, kalau menggonggol sipit. Iya, nak duduk di muka lawang seorang aja. Berobohan mengupi ketawaan, pakai selara, keserta lewe. Lihatannya banget duduk di majelis Allah Ta'ala, kuburnya ada aja. nang hidup ada aja. Tapi itu paling iblisnya gagal banget, nang sekira kita rugi hidup ini. Ini menjelis kau tidak ya. Di dalam kitab wasiat Habib Abu Bakar Al-Habsyi gelarnya Al-Aqwas, beliau sempat menduduki pangkat Qutbul Ghaut sesudah Sayyidi Muhammad Amin Qutbi. Ujar Sidin, selama bekas kupi ada di rongga manusia, kurang dari kupi bekasnya itu ada lagi di rongga. Selama ada bekasnya itu, malaikat memintakan kepada Allah tak ampunan segala dosa kurang mana itu. Orang yang minum kopi dari rumah di hadap dokternya di rongga. Malaikat yang minta kata-kata. Belakang kopi celaranya. Yang kedua, selama tasbih ada di badan kita, walau ada di pakai. Dalam kantong tasbih, ya kata sebeh dalam kantong, kalau dipakai, selama tersebeh ada dalam kantong, sama malaikat meminta ampun kepada Allah untuk berangkat segala dosa. Yang ketiga, selama duduk di majelis waliullah, sama malaikat minta ampun kepada Allah dosa-dosa ulang lain. Lalu-lalu ini punya kupik. Lalu-lalu ini. Tas perihalannya belum isi. Ijajahnya mama. Sudah jelak. Berapa dapat perintah agama sudah. Kita kembali lah dapat menang tadi. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Apabila sudah tahu sifat wajib Tuhan, maksudnya ujung-ujung maknanya dan dalilnya, kemudian tahu pulang kelakuan kita, yaitu zikir, itu maknanya iman kita terhadap wujud Allah itu sempurna. Banyak keluar orang pampang lagi lagi ulun jadi ilmu pasang sempurna. Sekalinya kan semua yang lagi. Ini yang supaya sempurna karena wujud malamnya ingat Tuhan Tuhan. Jadi misalnya ikan bala duit misalnya sejuta. Tapi lawan Tuhan kalinya kadang selesai. Bakalan aja yang tentu saja dapat. Pun wadah sepada ingat di Tuhan. Rugi. Namun mencoba, apabila sejuta, teringat Tuhan Tuhan. Apabila semiliar, ingat Tuhan Tuhan. Kandang bangsa. Kebenaran sedikit kerja kita subuh merawat apalagi banyak duit sedikit kerja duit kita belajar hanya sedikit misi modal pada dalam yang maji belajar kemana kalau nyusam apalagi banyak misi modal makinnya belum kokoh makinnya pulang cus di sana. Nyata banyak tapi itu sudah lawan harta. Nah, penang penting wujud ini amalnya ingat lawan Tuhan. ingat Ramadan itu diatur sebagai mana Nabi, malaikat Sina Ali, macam-macam dah. Dan ikam sudah ada lah. Telkan mikirnya sudah. Telkan temannya sudah. Aida Rusia sudah. Ahmadiyah atau Iblisia sudah. Sudah kalau tak, beri jajah kemasamanya. Ya Allah, membaca sudah dua. Alhamdulillah. Undung banget, nah. Membahari untuk belajar cerita-cerita kemerhaban di situ tu. Merhaban merapakan. Bawa narwat Haji Basyuni bin Haji Abu Talha bin Haji Abdul Somad bin Jamal Madin bin Syekh Muhammad Barsyah. Situ bahari belajar. Guru Sama, Guru Ramli, Guru Saman Habib, Guru Haji Ibah, Guru Haji Jumkot Peri, Guru Saman Mulia, habis dalam pagar itu berkai maknur, Tunjil Abdullah, apa sama nyata sana sama Imam, sebab memang dapat izin dari Rasulullah, Tunjil Pasyuni. Jadi kan merapakan, kita belajar sekali. Nabi kalau kemana bahan itu, tapi bakal amat bangun kemana bahan itu berjalan dia sebanyaknya. Berarti sebanyak lah, bakal betul. Wah ini nyaman sudah nak baterai kerak di hijab guling punya. Ya, dia nak manggil teretaknya kuring juga kata mereka, cocok juga. Keuntungan orang lain. Adapun lain-lain sifat jodoh wahmat yang tiada ada hingganya banyaknya itu, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui kannya dengan ijma saja. Bila itu di dalam perkataan muttasifun bikulli kamal, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Itu aja. Jadi kita wajib mengenal Tuhan dua cara. Cara yang pertama dengan tafsir. Wujud dan saya mutakallimah. Yang kedua secara jumlah. Yaitu bahwa Allah Ta'ala bersifat kesempurnaan, mustahil kekurangan. Itu tak ada. Itu tak ada. Nah, kalau kita sudah yakin Tuhan bersifat sempurna, mustahil kekurangan, dalilnya baru Allah. Nangkaya apa kelakuan kita sebagai kesempurnaan bagi itikat itu tadi. Mencintai akan Allah Ta'ala lebih dari yang lain. Itu amalannya. Bini-bini ada bisi laki. Lakinya itu sempurna. Baik rupa, baik suara, panjang nafas, posih bacaan, sugi, pemurah, kadar pemarah, lemah lembut, anu, macam-macam ya. Nang kesempurnaan sifat kelakian itu, lalu begini, nang ampun laki, nang kemapa hatinya. Cinta itu contoh aja kita cinta maknanya kurang cinta itu kalau apa kadar daging yang dicintai itu dikasihnya. Jadi namun sudah tahu Tuhan bersifat kesempurnaan, jangan tak dinding hati daripada si dinding. Yang akan cinta kadang menang lebih sempurna daripada Allah itu kadang-kadang. Amun nang lain ini kan mesti ada kekurangannya. Gua aja bingung gak nyaman dia. Nyaman mana bukan sama sama. Kenapa? Karena ini kan ada kekurangannya juga. Ya, buah bini gak nyaman dia. Bulan yang di kampung. Bulan. Artinya bulan itu apa? Baik rupa kan? Nah, kampung sekampungan bulannya biar enggak. Tapi nyawa itu kan nyata sapinya. Mundungnya bau harum. Nah, ada aja. Lamun Allah Ta'ala mutasifun dikul dikaman. Kada ada kekurangan sesuatu. Sempurna lagi. Lamun biji dalam di dalam buah berapaan biji di dalam buah ujar kita Allah Ta'ala kata sempurna diulangkan sini biji nang di luar buah biji apa jambu nete di luar dalam biji gini kembang di luar juga. Nantinya apabila melihat tahun politikam kita yang sesempurna Allah Ta'ala mengulangkan bingki bisa di luar maksudnya bingki di dalam belak bingki dalam belak bingki jambu biasa dalam ini tengahnya bingkinya di luar bingki jambu netek dan bingki merendir itu. Kurang sama kurang nama. Nah, apalagi. Di sini kita kan melihat tuan mata. Allah Ta'ala yang sempurna itu. Awalnya melihat tuan mata pada bahwa lain alamnya. Umumnya, Mbah di mana? Kita melihat tuan mata di surga. Namun kita masuk surga lawan mata melihat Tuhan tetap lawan sendiri macam apa aja supaya kita melihat lawan mata dijaga mata di sini ini kan tak melihat Tuhan dalam surga mata ikan ketujuh melihat di anu pusat India di sini dalam mata. Siang malam bilang kan dia ini yang bunyi nang sasrok sasrok saman saman ya kaya ini kan bilang ini saman saman jangan kita bilang buang-buang mata kasan melihat Tuhan batislah kasaran mendatangi surga lah. Batisnya kasan mendatangi surga. Jadi jangan tapi perjalanan. Batis sayangnya. Ini kagak ya Allah. Di bawah belanja bukah lah batis. Semua mereka sudah terkumpul di nama Allah mulai dari ini disesat akan menuju finish. Noh ujar sinam baku pia anu itu ya nuh laju benar buka laju benar menggunakan batis babu-babu. Orang ini tidak sentas semua batis. Maka ngalih bangga dari menjaga batas ini kan. Ngalih. Misalnya kalau enggak kesini, nak menjalankan batis ke rumah sakit. Lain pada itu ditahan aja batas, jangan menjalankan lagi. Ngalih batas. Katujuh batas mau jadi Jawa, Reno Sakino. Kasih suka mereka karyada kada beragam mereka. Obat kali. Tapi pasti yakin juga. Doanya dibaca lagi. Mendoakan orang kafir supaya muslimah. Baca juga. Iya. Tutup ini. Ini hubungan untuk menyakiti dunia ini. Namun tahun ini disebut dengan bersifat kesempurna seorang orang punya bujuran dalam diri dan hati tak wajah hati karena apa ya bunda bisi Allah yang sempurna Allah Rabbi yang sempurna itu ampun bunda Rabbi ampun bunda. Tengah malam kita belum bangun. Ilahi wa sayyidi wa madriki. Orang tak iman. Hai Tuhanku, hai patuananku, hai orang yang memiliki aku. Asyik tengah malam berpandang. Samunyaan dari malipat patuan yang dipimpin oleh Tuhan. Nang sorong mau mampakan nek ada guru umur dari pun apabila sudah tahu Tuhan pasti sempurna kada boleh lagi bersedih hati jalan guru ada juga si punggur belajar nek mau sudah bikin sempurna kan apa yang bersedih-sedih. Jadi namun yang kata sedih itu maulah gila. Nang sedih itu kegilaan, nang kegilaan itu sedih. Nang kada mengenal Tuhan dua, nang dikenalnya duit, banyak duitnya habis, jangan itu. Nang disayangi kambing, banyak kambingnya mati, nangis. Nang disayangi bini, babi ini mati, nangis. Kadu sama nangis. Mati kambing. Nukal capek. Mati bini, kau pulang. Masih banyak lagi yang berkumpul. Tadi nanti mulai sibuk. Rumah sakit banyak itu. Rumah potek-poneng, orangnya menunggu guru ujian. Anak mudik pulang, tapi anak mudik kemana? Anak mudik, haro banyak orang dua kali lagi. Pada padanya nyender aja. Namanya bisnis baik bisa berapa agama. adab yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Ala dengan nafsnya, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lalawanan 20 sifat yang wajib. Satu per satu disebut sesudahnya sifat-sifat yang wajib itu. Maksudnya sekarang kan banyak yang wajib, berbuting, maknanya yang mustahilnya. Hanya ulang kelakuan kita. Adapun yang mustahil perbuatan Jalla wa'ala dengan ijma, yaitu yang ada di dalam perkataan munadzahun an kulli nafsin wa ma qasarat. Maha suci juga daripada tiap-tiap sifat kekurangan, dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Jadi dijaga mereka menjadi ini biasa was-was begini. Jadi hati kita itu nombor was-was lagi aja. Apalagi baca Quran. Kata tahu di tafsirnya. Jadullah kuhuqa iblis. Tangan Allah di atas tangan manusia. Ya sini ada tangan Allah najis maka tak ada apa-apa. Ah, bahkan daftarannya. Nah, ini kata orang kata belajar. Umaromai tak jadi orang meda walaupun Allah Allah. Kata memukul di nama waktu memukul orang curi Tuhan yang menang. Nah, selesai tamparan Tuhan. Menuntut Tuhan itu ada bisik dari banyak tak orang sasak-sasak itu latihan mungkin tak malam jepur bim-bim-bim sifat bin sama gak pernah tau kan serukalang tempurung bulu-bulu dengan terhalang dengan terbaling dengan tujuh durung nengibok bulu-bulu macam-macam sekarang ada kes di hadis terus di Quran ada cuk di atas takajban parut buru usuk cuk hilangnya kata-kata uang di jatuh di lebar berusuk apar berusuk bapak jam berusuk yang sikong ini bilang kiawam itu jalan masih sakit di dalam itu agak pencabutan udah tahu yang aku pilih dengan sesuatu yang wajib Allah berusaha inna aku jadil dan aku kirtam wa ma'adroh bahulah lupan jadul Allah khairan min jadi anginnya tapi banyak gondong barat-barat di jalan pisah-pisah macam dan ini kalau kampung-kampung punya kabur juga di belakangnya lain jurang sebab salah lakukan pada rumah pulang papa anak papa ada papa kata tiga jajar di mana bukunya namanya kata tiga ada jajar bismillah tawah wakil Tuhan Allah la hawla wa la quwwata illa billah itu kata tiga ada di hari ini ini kata apa sekali menyetur pasukan tidak dapat buat Tuhan itu dihayal-hayalkan. Dihayal-hayalkan Tuhan itu ketawa-tawa. Bahari dan Rabu ya alik kubitan ngurusin ya sidin dibukah tinggal kada mau ikut imam nang rumah jadal agam itu kada mau sidin tapi sidin kadar awal kulturah mari kita usaha corong banyak. Yang banyak disini ada kerendahan tahun karena ini berdua pulang tapi ada tapi juga pulang wajar kita aja tak bisa tau yang mana disini anak ada kecari tau berusaha pasang anak bini lorong dua malah kita ini bisa mati dulu ya Allah mun mati dulu bini kita anak-anak carinya anak nampak barangnya iya yang bini buru anak buru lima mati tuan gurunya baik jual tawar nung-nung dalik nung anak tangguh buat surukan rumah yang berjuru keluar berjubah-jubah di arwah apa-apa berjalan dapat terbaru kemana apa-apa supaya dapat iwak dan sebagainya menagak jubis kita tengah selama orang tuanya ada batang jawab kayak ini anak bini diri matinya mengurutir dalam kita sempatnya dan anak nantar adalah menjual selesai dan kemana-mana kebukaan menjual berbeda dan sebagainya adalah mencari tadi sudah tepatnya nak wali menyiapkan bahwa gagal demi undar bejaan Allah anak muda apa Allah dua bisa itu kan mengurusnya kasar. Nang menurut nang menurut sebenarnya siapa tuan penyewang apa? Iya. Ini banyak sudah lapor macam apa? Bulan ke ini kan? Laki kita bertanggung jawab. Bukannya kau berbuat jahat? Minuhan, mau kosong kita paling-paling saya kemana? Nyawa kawin adalah presiden zaman bila berkat nyawa. Melayu, paling saya kemana? Betul, nyawa juga ini. Terlalu mudah, habis belum kerja aku yang dah. Lagi sorong pulang ke mana-mana. Al-Araya milah iman, mengarah malu itu iman, malu itu iman, kemana-mana anggap susah. Lamun diulang Tuhan itu bisa susah. Mengharapkan Tuhan, ia nama berlaku ke semuanya. Kata dua ya Allah, tuak berbeza. Jamin Tuhan, balaslah Bismillahirrahmanirrahim. Jamin Tuhan, harapan dan Tuhan Allah akan menerima. Jaga aku di modal sedikit, betul tuan bayar. Paksa bukan lagi nafas ya. Cabut jangan lu kan tidak boleh taruh jangan nih malah jadiin malah kan lu sih menyium mana simpang tinggal sama dam dam ini simpang tinggal sama dam dam satu dua tiga asam asam simpang tiga asam asam maka tiap tiap macam berapa ini mana ini ada apa rumahan di sini sepadang sana apa sorong rawing dan sangat balok diambil hasilnya mereka makan dendang sana maka waris sama Andola kenapa ini kita kena kawin dia belum sudah pada anak anak ada sedikit kan orang berdua pulang lapornya gak buru kasihan guru yang sudah tak berpanjangan pikirannya bertambah pulang di ingat-ingat akan gawian anak-anakan anak-anakannya nang kan datang menjawab nang kan datang disuruh dan kan datang dilarang orang tua ini disuruh nih dilarang orang gawinya lima dia yang menuhkan kalau saya ambil ini pertama Tuhan ketakutan lawan Allah Ta'ala yang kedua syaitan lawan Allah Ta'ala sehingga terjadi karena pikiran yang dipikirkan maka aman ketawa aman cekalang-kalang yang kalah-kalang menjadi karena terpisah Rijal kau lawan anak saya, nah yuk. Lelaki yang bertanggung jawab lawan dirinya, apa? Kembali kepada mengenal Allah tadi dengan beribadah dan berangkat. Jadi perbedaannya dari dalam tanah disuruh negawi, diarah yang pernah mencari dan pakah nang halal tadi, kesendiri dan keinginan anak buah, ya kan? Dan pulang lagi menyimpannya seumur kok, boleh perbedaannya cukup sama kalau kita sudah tidak kembali menjaga, ya kan? Ya kan? Mbak duitnya ada di dong, cukup umur kalau kita tidak menjaga lagi, termasuk suci, sudah orang nikah. Inilah kafiran, ujar Tuhan Al-Quran. Lamun terdorong meninggal kafiran, aiman, duit, kafiran itu kemana mana? Ya warisan. Kalau ada tuh ibu nanya, mana hukuman jemaah? Ya Allah, itu pulang iman, itu imanmu dihukir lahir, lahir hubil khairi hubil mali la syajid wa imnahu li hubil khairi anna hubil mali wa syajid kenapa juga kejuluan duit karena kapar luannya kesan diri sorong dan kesan diri dan anak buah apalagi sudah terbayar telepon berbayar, asli berbayar, asli kan ada minum minum di rumah. Ya Allah, terus kerja Allah, kalau orang terus kerja Allah, coba lah mungkin kalau dapat duit ini ada bagus sekali, maka bayar di bulan ini. Minta lu kalau rumuin lah, rumuin bayar ya kan lah terus bulan. Artinya kan lah menunggu Tuhan yang meninggal dunia, tapi kata meninggal di hari karena anak buah, ya habisannya. Kurang ratu, di rumah, patuh bahas di rumah, patuh bahas di rumah, patuh bahas. Kenapa tidak ini? Kalau harus di rumah, mati nanggung bayar ya, kenapa apa-apa? Hah? Tak sejati kan lawa. malam mencari ayam yang datang malam. Rumahnya di Ambung, anak di surat, anak tak lagu, aku menyem, kalau di Ambung. Iya, jadi KKN namanya. Kalau dasarnya orang itu kan jadi usaha itu kata bisi atau bisi juga kata cukup. Lalu omega usaha menambah gaji. Ya kali cukup. Lalu ya, mulai jalan nambahin nol, nambahin nol, yang bilang kolaborasi. Nah, kalau menang motor bisi. Rumah handap nang basi, duduk handap berkursi di rumah, makan pada maulai berkursi, baca riak maulai banyak, iya nang kai kita sengkata. Melihat tembakan orang terkena anak. Tak melihat yang bejalan kau. Mana yang penuh tidak? Timbel itu selalu lawan. Kau yang timbel belum terlalai. Kena dibunjuk. Berbantut. Datang ke rumah ini tembak mah. Mana batas? Handphone sebuah pengeja. Batas yang bungkar. Rimbangan sudah seteriun itu kok kebuka-buka sebenarnya. Malah ini kebuka-buka satu kemari. Mereka hendak bala, ambil dan stop turunnya. Kata-kata. Bala kata kalau ditahan lagi sudah tambah datang aja dari gunungan lagi. Karena apabila orang-orang hina menyungkan di tatap matangan, apabila orang-orang mulia menyungkan, maka aman. Orang-orang dari Nabi, apabila mudah-mudahan mengharap-harap jadi maling, lepas patah, kadang-kadang apa-apa. Apabila mengubuat mengharap-harap ini, langsung ditanggap kapal. Wallah, jika Fatimah anak-anak Muhammad, jadi maling Muhammad sendiri yang menapak tangannya. Kadang-kadang orang lain saja. Karena Nabi Muhammad itu adil. Walau anak kandungnya, apalagi cucunya, lama salah tetap pada cucu. Tapi kita mana berjajar, bunda cucu sisi tidak jadi tak ada apa-apa. Mana berjajarnya? Ya misalnya nama ia temingkunna, dipahai sesin jubah Allah, dipahai, hai bini nabi, lamun ada dia tak nyawa, maka dosa, maka siksaannya dua-dua tidak. Ya. Ya tanya kata kau yang lawan Nabi, siksanya sedang saja. Karena jadi bini Nabi, luar keluarga siksanya. Berat-berat. Ini kata, lantaran jadi bini Nabi, bunda kata-kata saja. Itu ayatnya, mayatnya ini pernah gue saya sembahin. Coba harapkan lantaran jadi bini Nabi. Dasar semua iyanya. Seorang yang berturunan siapa? Cucu kerja tersangka itu gawiran. Ini seorang yang berpatut satu tadi. Kasih itu kemari mencari kamar Tuhan. Iya, tapi ada di rumah dan maghrib, tahun Nusra ada di rumah. Limbah Isra ada di rumah pulang. Limbah subuh ada di rumah pulang. Bapak limbah maghrib, bapak tawa lakar. limbah ija lakbalana, limbah subur sepak bola, limbah tengah hari guling, limbah asal pakawalang-lang. Maka liat pun supaya mengenal Allah, saya ingin mengenal manusia ini. Apa itu Pak Mari dari kawan? Di sekolah kan minta juga pulang dari kanan-kanan kan. Ya kayaknya ke sekolah ujung-ujung mencari ilmu alim. Tapi ingin mencari kawan. Seminggu aja di sekolah kan. Sekolah dari sana kawan-kawan. Lalu kena mbak ada mati dia, ya kadang-kadang kalau mas kawannya dari beramai yang di rumah. Ada mencari ilmu di sekolah anda kan mencari kawan mas. Maka seorang keturunan orang alim kan akan jadi kata alim sebab kan mencari ilmu nak mencari kawan. Coba ya banyak kawan-kawan aku nak pelatihan menulis bagus jadinya tulis aja lah pelatihan membaca bagus jadinya bacaan asal menyampaikan pandangan apalagi aku ini kan sudah orang berbangsa aku ni orang berbangsa sudah orang sudah berceraikan tahunya mulai kemes kemes garing. Tak boleh kejadian. Saat bermalam, semalaman, semalaman, paru-paru malam tanah, pinggang merantam, kepala merantam, tiga macam dasar bermalam, semalaman, semalaman. Diulut juga dua, dicampur juga dua. Makan obat juga dua. Ujar dokter, nang paling terbaik sudah sekian itu obatnya. Nang paling terbaik aja itu obatnya sudah. Semuanya berlapor, sakit, makan minyak-minyaknya. Kami lapor pulang masih sakit-sakit. Biar ya dulu ini, belum cocok lagi kan Allah. Anu ganti jinnya pulang, ada nanya pulang obat, coba lagi. Lupar pulang. Mbak nopal nebrot, anu mana bati uluan titi. Ya, ya, kejua elginya, jangan lagi. Itu artinya ada bahayanya. Ujarnya, nopal nang lain pulang nopalnya. Sudah jual mana nang gigi terus. Sudah jual. Kasian aja, ya, membebingnya di rumah. Kasian di kamar, mau, maksudnya. Nomor tiga itu mainkan tetap mau kau kau kasihan ya. Karena kalau yang belum mau sekali, sebenarnya lama. Ada lah lagi yang belum mau. Tidak ada. Aku tak kesakitan di bawah sini. Lalu kepingin nomor tiga ini mengangkat pada silam kan sanggup. Bertiga bini-bini mengangkat pada sanggup. Lelakian di rumah pada ada yang terwakil kakak ini kakak awal-awal ini ya di jalan kemana-mana itu ya Allah yang kandang-kandang di dapur itu agak berkena Allah tambah-tambah tinggi-tinggi yang di dapur itu sama sekali pasang ya Allah ini mengangkang kakaknya mengangkang kakaknya sama lama menitikkan saya terus ya tongkat belakang. Banyaknya bisi murid kalau ada nama nuluminya, banyak bisi sepupu kalau ada nama elangnya, banyak bisi ipar kalau ada nama jangkutnya, banyak bisi mintuhan kalau ada nama mengakuinya. Bisa ada kadang-kadang, aku kan boleh sehari, cuma mahandak utak-utak itu keluarga kemana, hanya mahandak utak-utak kemana. maka pagungguan sorong, jiran sorong, bulan sorong, minanku sorong, anak sorong, sapuku sorong, apalagi. Pagungguan sorong, apalagi. Jalurkanlah istanan apabila orang-orang buat baik, kita disuruh membalas. Ini guru melanggar kepada para pesuruh. Guru membuat baik memberi nasihat kepada para pesuruh. Guru mendoakan kepada para pesuruh. Guru beribadat halal juga tertolong kepada para pesuruh. Sibin sakit. Nah, balasan sorong, balasan sorong, itu Tuhan yang hajar belakang itu, Tuhan yang ucap itu, lawan yang baik wajah, sudah tidak bisa membalas budi, apalagi Allah Ta'ala yang ada di rumahnya. Sifat pengumuluh dilajari, pipi dilajari, tasawuf dilajari, amalan dibalik dilajarinya. Nah, kalau itu, budi orang nang menyuruhkan balas budi orang balas Tuhan yang menyuruh lalu murid kita tidak membalasnya, jiran yang tidak membalasnya, pula warga kita tidak membalasnya, ibarat Tuhan tidak membalasnya, maulah ini masih suruh Tuhan. Tuhan yang menyuruh itu tidak jalan. Mungkin masih berjalan Tuhan tidak mengalami. Ia tidak mengalami ibadat kena. Nalu bentuk. Jauh-jauh malam. Siang malam ini menggunakan tetap tenggaan. Tepat-tepat berjalan Tuhan saja. Indah banget terlindung dengan Allah Ta'ala. Jauh-jauh malam. Itu kira. Jalannya kita hendak buat tuluan Tuhan dikurangi nama lain dari Tuhan. Ikan dalam kubur tak guru mengajar dan guru sok dalam kubur buka kubur lah sebuah kubur berdua. Menang di sini betul. Tapi mana macam kalau orang. Ayo. Coba lamunnya pada lawan Tuhan, guru usul pada lawan Tuhan, guru menjual pada Tuhan, kiamat main dalam kubur, anak mencari guru usul, terus-terusnya pada dia, guru usul saya dimatikan, berada pada dia. Nah, kalau menempat ke lawan Tuhan ini, yang bisa terkiasa, coba yang menempat ke lawan Tuhan, kata dia yang merasa tulisannya, itu pada dia, rasa jelisnya, itu pada dia, dalam kubur bagaimana, kan merasa tulisannya. Inyali alaipun buat kita. Dunia dalam masyarakat nang mamisinya Tuhan darah. Nang mamisinya nang mamisinya Tuhan darah. Laman kontong patuh lawan Allah Ta'ala. Dunia lawan Allah Ta'ala kita ampunnya. Sensiap pada sini terus sensiap. Hamburan orang mengenal Allah. Dapat dunia, dapat akhirat, kedua jualan. Namun mengenal lawan yang lain dari Allah, yang lain dari Allah, dunia kata di sini, akhirat kata di sini, ia yang lumpur. Coba lihat, kurang dan hebat tinggi, karena lawan rakyat, limbahnya sampai masanya, habis lupangkan dunia. Nah, pengaruhnya pensiun, ada orang menghormati lagi. Ada orang menghormati lagi. Ada orang lagi urusan proyek-proyeknya. Ada lagi. Nyalain itu, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, coba lihat lihat lihat lihat betul kalau melayang tak boleh lah lah lah sampai wayang ini nang ada cucu si jenca ya tak dapat cuma buatkan pan pedes di sini ujar ujar nang ada cucu si jenca ya kemarah buatkan kalau kamu di sini sudahnya jalan wakaf berandak ada nang salah menulis yang mestinya kan top pecah dulu Pak Budi pecah dulu Pak jalanan wakaf gak gantungnya juga orang yang dia haji mantap jalanannya bisa duduk tumpul merokok mbak ada orang datang ngejarah sini ya tanda isi akan jalanan wakaf cobaan anaknya depan rumah mereka siapa kurang mereka jadi kolam raya jadi orang itu lalu nyebah nah mereka kurang wali Allah ta'ala berapa ratus tahun mati sudah bersusiannya duduk di sisa menurutnya duduk di sisa ini ilmu sisun kan sampai apa mengajar rabu tata muar warna kalau mana dia itu kan kamu sisun jangan dapat apa ada kalau masalahnya itu sudah masalahnya ini paling menjaga diri itu ilmu kada diambil yang dilakukan jaringan itu pun besar yang Indonesia semuanya pasti ya Allah jaringan itu pasti